Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyar al-muslimin, ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membaca dari tafsir surah Al-A'la. Kita masih pada ayat yang pertama, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama dari Rabbmu yang maha tinggi. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallam kana idha qara'a, ketika membaca ayat Sabbihisma rabbikal a'la, qala, maka beliau berhenti sejenak dan akan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna dari Isma Rabbikal A'la, nama Rabbmu yang maha tinggi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala Al-A'la yang maha tinggi, fi dzatihi, zatnya, dan juga fi sifatihi, terhadap sifat-sifatnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya maha tinggi. Fauqa kulli makhluqihi, di atas semua makhluknya. Ya, sebagian orang mengingkari Allah Subhanahu wa taala ya berada di atas. Ya, karena mereka menyangka bahwasanya ketika Allah diucapkan di atas, maka Allah bertempat. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang mensifati dirinya sendiri. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Untuk apa diartikan Allah Al-A'la maha tinggi, tetapi tidak mengakui Allah berada di atas seluruh makhluknya. Ya. Karena mereka mengatakan kalau di atas berarti Allah ada arahnya. Kalau arah berarti Allah berada di dalam makhluknya. Ya. Ini semua adalah pemikiran-pemikiran yang apa? Yang batil. Ya. Oleh karena itu mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah Subhanahu wa taala sifati untuk dirinya sendiri. Padahal Allahu a'lamu ala nafsih. Allah maha tahu atas dirinya sendiri. Misal, ya, ketika mereka tidak menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas ars, di atas langit. Padahal itu adalah yang Rasulullah SAW sebutkan, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang dirinya di dalam Al-Quranul Karim. Maka mereka pun menolak, ya, tentang sifat-sifat yang lainnya. Seperti perbuatan Allah Subhanahu wa taala ketika nazala, ketika itu turun, ya, tidak mereka tetapkan. Kenapa? Karena bagi mereka ini tidak masuk akal. Karena bagi mereka ini adalah sifat yang menyerupai dengan makhluk, sehingga mereka hanya menetapkan sifat-sifat yang bagi mereka masuk akal itu untuk Allah, sehingga ditetapkanlah sekian sifat yang sifat yang lainnya tidak mereka tetapkan. Allah wujud, kidam, baqa, dan seterusnya. Padahal kalau kita katakan, ya, wujud, makhluk pun apa? Berwujud, ada wujudnya. Jadi kalian menyerupakan dengan Allah, dengan makhluk Allah sama-sama berwujud. Maka mereka akan membantah dengan apa-apa? Bantahan apa? Beda wujudnya antara Allah dengan wujudnya manusia, dengan wujudnya makhluk. Maka sebenarnya demikian pula kunci untuk apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, ya. Allah Subhanahu wa taala turun ketika sepertiga malam terakhir. Ya, kita tetapkan hanya saja yaliqu bijalalihi, pendengaran Allah itu sesuai dengan ketinggian dan juga kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa beratnya mereka menetapkan ini, tetapi menetapkan sebagian sifat yang lainnya. Allah As-Sama', Allah Al-Basar, Al-Basir, Maha Mendengar, Maha Melihat. Nah, kita katakan makhluk juga melihat, makhluk juga mendengar. Apa dengan kita tetapkan kita juga menyerupakan? Kan tidak. Iya, tidak. Iya. Allah memiliki wajah, makhluk juga memiliki wajah. Mereka tidak mau menetapkan wajah. Sementara mereka menetapkan Allah memiliki as-sam', pendengaran. Lalu ketika kita katakan, loh berarti engkau juga menyamakan dong, Allah punya pendengaran, makhluk juga punya pendengaran. Oh beda, Allah pendengarannya maha mendengar, adapun makhluk pendengarannya terbatas. Maka kita katakan untuk sifat-sifat yang lainnya juga demikian, termasuk ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang batil lagi, ketika kita nyatakan Allah berada di atas arsy, Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya, dan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah atau yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ya Allah Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Mereka tolak sifatun nuzul. Oh enggak mungkin kalau Allah turun. Kalau Allah turun berarti arsnya kosong. Kalau Allah turun bukankah sepertiga malam terakhir itu apa? Berbeda be? Beda. Indonesia sepertiga malam terakhir. Nanti di Arab Saudi belum. Ya, sini siang. Ya, Arab Saudi baru sepertiga. Berarti Allah tidak pernah di ars. Ya. Nah, terus bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? Maksudnya adalah nuzulu rahmatillah. Maksudnya adalah yang turun rahmatnya Allah. Padahal jelas setelah itu kata Rasulullah SAW, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail wa yakul. Allah itu turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir, lalu Allah berfirman, mayyad'uni fa astajib lahu. Barang siapa berdoa kepadaku akan aku kabul. Fa may yastaghfiruni fa aghfirullah. Barang siapa meminta ampun kepadaku, beristighfar kepadaku, fa aghfirullah, akan aku ampuni. Wa man yas'aluni fa utiyah. Barang siapa meminta kepadaku akan aku berikan. Masa ini yang mengucapkan adalah rahmat? Mungkin tidak. Tidak. Ini yang mengucapkan adalah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa saya yang turun adalah Allah. Sudah kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turun. Bagaimana turunnya? Allahu a'lam. Jangan pernah samakan dengan makhluk. Ya. Justru mereka ini yang sebenarnya musyabbih. Mentasbihkan. Cuman mereka tidak terucap dari lisannya. Mereka tasbihkan, mereka serupakan dalam akal-akal mereka. Summa awwalu. Kemudian mereka mentakwil. Kalau ahlu sunnah tidak pernah mentasbihkan. Sehingga mereka Allah mengatakan Allah di atas ars. Rasulullah SAW mengatakan Allah turun ke langit dunia. Sudah ditetapkan. Karena apa? Karena mereka tidak membayangkan turunnya Allah, beradanya Allah di atas ars, itu sama dengan makhluk. Sesuai dengan kebesaran Allah. Sehingga cukup ditetapkan. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mau menerima ini. Kenapa mereka tidak mau menerima? Tanzihan. Mereka alasannya mensucikan Allah dari sifat-sifat itu. Kenapa bisa mensucikan? Karena mereka awalnya terbesit dalam otak dan benak mereka, kalau ini ditetapkan akan serupa dengan makhluk. Itu awalnya. Dan subhanallah, para ulama rahimahumullah jami'an ketika mengajari kita semuanya, cukup kita tetapkan, kita imani, Allah berbicara kepada kita dengan apa yang kita fahami. Adapun kaifiyah, tata caranya Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu a'lam bissawab. Kita tidak pernah tahu karena akal kita yang terbatas. Maka cukup tetapkan dan imani. Ya. Lalu bagaimana dengan sepertiga Allah turunin dan seterusnya? Sesuai dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah pendengaran Allah, penglihatan Allah, dan juga bicaranya Allah subhanahu wa ta'ala, ya kita juga tetapkan dan itu juga kita sepakati. Tetapi kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika menjelaskan tentang nuzul ini, para ulama rahimahumullahu jami'an, mereka juga menyebutkan tentang ya bagaimana Allah berbicara dan mendengarkan hamba-hambanya. Ya, Allah memiliki pendengaran. Allah berbicara kepada hamba-hambanya. Ya, tetapi sesuai dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah pada setiap saat, detik yang sama, para hamba mereka meminta berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah cuma satu dua saja yang didengar? Tidak. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala dengar. Bahkan tasbihnya makhluk-makhluk yang kecil seperti semut, Allah mendengarnya. Ini menunjukkan betapa bedanya pendengaran manusia dengan makhluk. Maka demikian pula dengan turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama contohkan terkait ya, surah Al-Fatihah. ketika kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Idza qala 'abdi," ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di dalam salatnya, di dalam membaca Al-Fatihah, Allah selalu membalasnya. Hamidani 'abdi, telah memujiku hambaku. Sekarang kita bayangkan dalam satu saat yang sama, detik yang sama, menit yang sama, berapa orang yang mengucapkan Al-Fatihah? Berapa orang yang berdoa? Kita yakin semuanya Allah balas, semuanya Allah dengarkan. Karena apa? Karena tidak sama dengan apa? Makhluk. Maka demikian pula turunnya apa? Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita imani sepertiga malam terakhir, lu bagaimana dengan itu? Sudah. Jangan samakan dengan apa? Makhluk. Kalau dengan samakan dengan makhluk, kamu akan bingung. Oh, ini sepertiganya di sini, ini sepertiganya di sini. Berarti tiap saat Allah tidak di arsy-Nya Allah turun ke langit. Tidak. Itu pemikiran bagi orang-orang yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka tetapkan, mereka imani, adapun bagaimananya Allahu a'lam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yarzuqu, memberikan rezeki setiap saat, entah itu nafasnya, entah itu makannya, entah itu minumnya, bukan hanya pada manusia, kepada makhluk-makhluk yang lainnya, semut Allah beri rezeki, dedaunan, pepohonan, jin. Bagaimana cara mendiskusi? Jangan pernah disamakan dengan manusia. Jangan pernah disamakan dengan makhluk. Kalau makhluk, ini cung, satu, duit, satu, satu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, yalilku bijalali. Sesuai dengan kesempurnaannya. Kalau yang seperti ini, ya, difahami dengan logika, dengan akal sehat, akan rusak. Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetapkan hari kiamat pada hari apa? Jumat. Ya, kalau sini sudah Jumat, kiamat dulu. Sana belum Jumat. Hah? Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Ya, dan jangan pernah ditanya, Allah itu la yus'al wa yas'al, tetapi Allah yang akan bertanya kepada manusia. Barakallahu fikum. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan kepada kita semuanya bahwasanya dirinya al-a'la, Maha tinggi zatnya, demikian pula sifatnya. Maka sifat-sifat dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita tetapkan itu semuanya Maha tinggi. Dan Allah setelah itu mengatakan alladzi khalaqa fasawwa, sucikanlah nama Rabbmu yang Maha tinggi, alladzi khalaqa fasawwa, yang dialah yang khalaqa, menciptakan, fasawwa, dan juga sempurna dalam penciptaannya. Jadi tidak sekedar menciptakan, Allah menciptakan segala sesuatu, fasawwa, tapi jangan pernah lupakan Allah di dalam penciptaannya itu sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim, kita ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya hayat, keadaan. Ya, subhanallah. Saraf yang Allah ciptakan dalam tubuh kita. Ya, rambut semuanya. Semuanya sempurna barakallahu fikum. Ya, saraf ketika normal, sehat, kejepit satu saja. Aduh. Ya, akan berantakan hidupnya. Baru satu kejepit. Ya. Itu menunjukkan betapa sempurnanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, jangankan dalam perkara yang terlihat besar seperti manusia, langit, Allah ciptakan langit, ya, afalam yanduru ila samai, tidakkah mereka melihat kepada langit, kaifa banainaha, bagaimana kita membangunnya, wa zayyanaha, bagaimana kita menghiasnya, kalau sore lihat sunset, pagi lihat sunrise, ya, bagaimana kita menghiasnya. Wa ma laha min furuj, kata Allah, dan tidak ada pada langit yang begitu luasnya min furuj, furja, ada retak sedikit pun. Ya, ini coba ngecor sedikit aja retaknya berapa, ngelepas sedikit aja retaknya berapa. Tapi luasnya langit Allah Subhanahu wa taala yang 7 lapis, wa ma laha min furuj, tidak ada retak sedikit pun. Enggak akan pernah ada. Coba perhatikan langit, pernah ada retak? Awan itu yang dia. Langitnya sempurna, mulus. Bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa ada tiang kalian melihatnya. Ya, kita bentangan 10 meter aja tiangnya berapa ini? Ya, tanpa tiang jatuh tidak akan pernah menjadi saqaf, atap. Tapi langitnya Allah Subhanahu wa taala tanpa retak, tanpa tiang. Nah, ini yang besar-besar. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayatnya memberikan permisalan kepada seluruh manusia dengan penciptaan Allah yang sering diremehkan. Dan dengan itu Allah akan menunjukkan kepada manusia, Allah itu khalaqa fasawwa. Maha menciptakan dan juga sempurna di dalam penciptaan. Ya Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya menyatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, duriba mathalun fastami'u lah. Diciptakan sebuah permisalan, fastami'u lah, dengarkanlah. Ya, dan ini Allah pertama menyebutkan semua manusia, bukan hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Dibuat sebuah permisalan, maka dengarkanlah. Ya. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya ya, sesembahan-sesembahan yang kalian seru, yang kalian ibadai, min dunillah, selain Allah, la yakhluqu dzubaba law ijtama'u lah, mereka sekali-kali tidak akan pernah bisa menciptakan dzubaba, seekor lah, walau ijtama'u lah, meskipun mereka berkumpul semuanya, seekor lalat. Coba ada yang pernah bisa menciptakan seekor lalat berterbang, ya makan. Itu kan sesuatu yang dianggap remeh, ya tidak, lalat itu. Tetapi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah, mereka tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat pun, meskipun sesembahanmu atau bahkan yang ikut menyembah semuanya berkumpul, enggak akan pernah bisa. Ya, paling sekarang bikinnya drone, ya tidak. Itu pun harus dikendalikan, kena air konslet, harus pakai baterai. Ya, coba lalat terbang sendiri, enggak perlu dikendalikan, cari makan sendiri, berkembang biak sendiri, kena air masih bisa terbang, dan seterusnya. La yakhluqu dzubaban, tidak akan pernah mereka bisa ciptakan. Habis itu Allah Subhanahu wa taala ya tunjukkan lagi. Ya, Allah Maha menciptakan, sempurna dalam penciptaannya, dan apapun yang kalian sembah itu mereka hina. Allah sebutkan masih dalam ayat yang sama, wa yaslubhumudzubab, ketika dzubab itu yaslub, mengambil dari mereka syai'an, ya, sesembahan, patung, pohon, apa katakan saja, semua sembahan, ya, dikasih sesajen, kasih sesuatu, wa yaslubhumudzubab syai'an, hinggap itu lalat di situ, mengambil sesuatu atau ngapainlah di situ, la yastankidhuhu min, sesembahan yang kalian sembah itu tidak bisa mengambil kembali apa yang telah diambil oleh lalat. Ngeplak lalat pun enggak bisa. Ditemploki lalat tok ya, meneng tok. Lalat mengambil darinya sesuatu, lam la yaslubhumudzubab, enggak bisa diambil lagi. La yastankidhuhu min. Diem tok sudah. Makanya Allah tutup ayatnya dengan mengatakan, da'ufat talib wal matlub, sungguh lemah at-talib yang meminta, wal matlub dan juga yang diminta. Yang diminta ditemploki laler meneng tok. Yang minta sudah jelas enggak bisa ngeplak laler, malah disembah. Da'ufat talib wal matlub. Syahidnya Allah Subhanahu wa taala khalaqa fasawwa, Maha menciptakan dan sempurna. Coba seekor lalat saja, adakah yang bisa menciptakannya? Meskipun seluruh dunia ini berkumpul, selain Allah Azza wa Jal, tidak akan pernah bisa menciptakan apa? Dzubab. Karena Allah kah? Alladzi khalaqa fasawwa, yang Maha menciptakan dan juga sempurna di dalam penciptaannya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan di pada pertemuan kali ini. Dan kemarin kita buka pertemuan ini dengan ucapannya Ibnu Jauzi rahimahullah, yaitu yang bagi ayakunal ijtihad fil asril awakhir aksar min awalihi, sudah semestinya kesungguh-sungguhan kita di akhir-akhir itu lebih banyak, lebih serius daripada awal-awalnya. Li syai'in, karena dua hal. Yang pertama karena apa? Li syarafi hadal asr, karena kemuliaan 10 malam terakhir ini. Wa talabi lailatul qadr, dan dalam rangka mencari malam qadar. Wasani, dan alasan yang kedua adalah li wada'i syahrin, karena kita akan berpisah dari bulan ini. Kita akan berpisah dari bulan di mana kita bersedekah dengan satu buah kurma. Ya, diberikan kepada orang yang berbuka puasa, kita mendapatkan pahala puasa. Di mana kita sholat malam setengah jam, 11 rakaat, ditulis sholat satu malam suntuk. Liwada'i syahrin, kita akan berpisah dengan bulan yang mulai ini. Walam yudra halyalqa mitslah amla. Dalam keadaan kita tidak pernah tahu apakah kita akan berjumpa dengan bulan ini pada tahun beri. berikutnya. Maka ijtihad, kesungguh-sungguhan pada akhir Ramadan ini sangat harus ditunaikan. Barakallahu fikum. Maka bersungguh-sungguhlah dalam sholat malam kita, dalam bacaan Al-Quran kita, dalam berikan sedekah, dan semua ibadah yang ada, karena bisa jadi malam ini adalah malam terawih kita yang terakhir. Dan dalam keadaan kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa berjumpa kembali. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.